الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Dari kisahnya penulis sendiri yang beliau kisahkan tentang munawarah, tentang perdebatan yang beliau lakukan dengan para pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan konsekuensi dari penolakan mereka untuk mengakui Nabi kita sebagai Rasul, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengerikan berkelak. Konsekuensinya mengerikan. Qala, kita lanjutkan ucapan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, falamma sami'a minni hadal kalam, qala ma'adallahi. Maka ketika mereka mendengar dari aku ucapan ini konsekuensi dari pengingkaran mereka terhadap Nabi kita, penolakan mereka terhadap Nabi kita, qala ma'adallah. Mereka langsung mengatakan, kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan itu, konsekuensi itu, tuduhan-tuduhan itu. Ma'adallahi an naqula innahu zaliman aw kadhib. Kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zalim. Atau Rasul, kembali kepada Rasul, bahwa beliau adalah seorang zalim atau kadhib, pendusta. Bal kullu munsibin min ahli kitab yukiru bi anna man salaka tariqahu waqtafa atharu fa huwa min ahli an-najati was-sa'adati fil ukhra. Qultu lahu kayfa yakunu saliku tariqil kadhab wa muktafi atharahu bi za'mikum min ahli an-najati was-sa'ad. Mereka mengatakan, bal kullu munsif, bahkan semua orang yang jujur, semua orang yang adil dari kalangan ahli kitab, yukirru bi anna man salaka tariqahu, semuanya mengakui bahwa siapapun yang mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtafa atharahu, mengikuti jejaknya, bahwa min ahli najati was-sa'ada, maka dia termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia di hari akhirat. Qultulahu, aku katakan kepadanya, kaifa yakunu saliku tariqil kadhab wa muktafi atharhu bi za'mikum min ahli najati was-sa'ad. Bagaimana bisa orang yang mengikuti jejaknya atau jalannya para pendusta, yang mengikuti jejaknya, menurut kalian dia pendusta, bagaimana bisa mengikuti jejaknya para pendusta akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia? Karena mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu, orang yang hanya sekedar ngaku jadi nabi. Barakallahu fiik. Mereka tidak mengakui. Nah, ini konsekuensinya. Falam yajid buddan minal i'tiraf bi risalatihi. Maka mereka tidak mendapati jalan lain kecuali harus mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sudah jalan, konsekuensinya ngeri. Barakallahu fiik. Tuduhan keji terhadap Allah Subhanahu wa taala, bah. Satu di antara dua kemungkinan, imma mereka meyakini tidak ada Tuhan. Yani membiarkan kedustaan merajalela. Ya kan? Tidak ada Tuhan. Adapun yang kedua, seandainya ada Tuhan, Tuhan yang ada ini adalah Tuhan yang zalim, Tuhan yang La halaqata illa billah. Yang curang, Tuhan yang bodoh, dan seterusnya dari konsekuensi. Karena Tuhan membiarkan Muhammad ini tetap dengan dakwanya, bahkan dibela-bela, bahkan pengikutnya banyak luar biasa sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Konsekuensi dari pengingkaran mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini beliau, falam yajid buddan min al-i'tiraf bi risalah. Tidak ada jalan lain kecuali mereka harus mengakui kerasulan Nabi kita. Walakin lam yursil ilaihi. Akhirnya mereka harus mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul. Cuman menurut mereka tidak diutus untuk mereka. Diutus hanya untuk orang Arab. Ini pol-polnya yang ada pada mereka. Iya, dia betul Rasul, tapi khusus untuk orang Arab. Dah Allah kota ilah. Kultu, aku katakan kepada mereka ulang. Fakad lazima katasdikuhu adab. Bahwa kad tawatrat indal akhbari biannahu rasulu rabbil alami ilan nasaj. Aku katakan ulang kepada mereka. Fakad lazima katasdikuhu adab. Harus engkau mengakui bahwa betul-betul dia seorang rasul untuk seluruh semesta alam ini. Bahwa kad tawatrat indal akhbar. Karena kerasulan Muhammad SAW sudah mutawatir di kalangan para ulama ahlul kitab. Tawatir indal akhbar. Barakallahu fikum. Biannahu rasulu rabbil alamina ilan nasi ajma'in. Sudah ada dalam kitab mereka. Bahwa Rasul bukan, Rasul Muhammad bukan hanya untuk orang Arab. Tapi untuk semuanya. Barakallahu fikum. Orang Arabnya, orang Ajam. Kitabiyihim wa ummiyihim. Barakallahu fiik. Orang yang bisa menulis dan orang yang tidak bisa. Ahli kitab atau orang ajam. Wada'a ahlal kitabi ila dinihi. Dan Rasulullah telah mengajak ahli kitab ke agama beliau. Wa qatala man lam yadkhul fi dinihi minhu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agamanya. Dari kalangan ahlul kitab, hatta akarru bisigari wal jizyat, bisigari wal jizyat. Rasulullah SAW memerangi orang Yahudi, memerangi orang-orang Nasara. Barakallahu fiik. Bahkan ada beberapa kejadian Rasulullah SAW menetapkan hukuman untuk memenggal leher mereka semuanya yang telah dewasa, yang lainnya diusir pergi meninggalkan kota Madinah dan seterusnya. Khaybar memang barakallahu fikum ditaklukkan, yang mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi. Kitabihim wa ummihim wa da'a ahlal kitabi ila din wa qatala man lam yadkhul fi dinihi minhum hatta aqarru bis-saghari wal jizy. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka mereka harus apa? Membayar jizyah. Dan mereka harus apa? Merasa rendah. Pabuhital kafir. Baik. Maka orang kafir tadi yang diajak debat oleh Imam Ibnu Qayyim harus diam diri, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa lagi berbicara. Barakallahu fiik. Masya Allah. Wa nahadha min fawrihi. Dan langsung berdiri. Barakallahu fiik. Di kisah yang lain, barakallahu fiikum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengajak dia masuk Islam. Tapi cuma dia tidak mau masuk Islam. Karena gara apa? Masalah makan. Dia kan hidup dari persenan. Dia hidup dari persenan jamaah yang harus dibayar per bulannya. Dia mengatakan, saya ini orang yang tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari duit. Tidak ada keterampilan khusus untuk itu. Kalau saya masuk Islam, masa saya harus minta-minta? keluar masuk pasar minta-minta bantuan orang. Kata Al-Imam, engkau dalam kondisi kafir, Allah memelimpahkan engkau rezeki. Masa iya dalam kondisi engkau beriman kepadanya, Allah membiarkan engkau? Tidak bisa dijawab jawaban. Akhirnya tetap dia pada prinsip, pada prinsip. Sudah, tidak perlu kau tawarkan untuk aku Islam. Tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya. Penghalang kebenaran itu sangat banyak. Barakallahu fiik. Baik. Di antaranya itu masalah urusan dunia. Wal maqsudu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal fi jidalil kuffar ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim ila an tufiya. Maksud dari pembahasan kita ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terus-menerus mengajak dialog orang kafir. Taib ala ikhtilafi milalihim, dengan berbagai macam jenis milah-milah mereka, ajaran-ajaran mereka, Yahudinya, Nasraninya dan yang lainnya. Wani halihim ila antufiya, sampai beliau meninggal dunia. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dih, demikian juga para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia. Para sahabat ini mendebat, berdialog dengan ahli kitab, mengajak mereka masuk Islam. Wa qad amarahu Allah subhanahu bi jidalihim billati hiya ahsan fi surah al-makkiyah wal madaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengajak debat mereka, dialog dengan mereka. Barakallahu. Dengan cara yang bagus. Dalam surah Al-Makkiyah wal Madaniyah. Ini bukan komprehensi agama-agama yang sekarang ini ada, barakallahu. Karena yang dilakukan oleh sekarang ini adalah mengakui semua agama-agama dan membenarkan. La haula wa illa mengerikan. Wa amarahu ayyaduhum ba'da dhuhuril hujjati ila al-mubahalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak, memerintahkan kita untuk mengajak jidal mereka, dialog dengan mereka dengan cara yang baik dalam surah Makkiyah dan Madaniyah. Wa amarahu ayyaduhum ba'da dhuhuril hujjah. Dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ini, setelah nampaknya hujah, setelah diberikannya keterangan-keterangan, ajak mereka untuk mubahalah. Barakallahu fikum. Ternyata mereka takut. Kenapa takut? Karena mereka tahu ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka sendiri. Baik. Kalau mereka menerima tantangan mubahalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka takutkan, mereka mengatakan, kalau kita ajak mubahalah ini orang, kita akan kembali ke kampung kita dalam kondisi sudah tidak ada kampung. Allah sudah menenggelamkan semuanya. Barakallahu fiik. Tidak ada lagi yang kita dapati dari anak-anak, keluarga. Allah memerintahkan mereka, memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka mubahal. Wa bihadza qamat din, dan lah tegak agama ini. Wa inna ma ju'ila sayfu nasiran lil hujjati wa adalu sayf sayfun yansuru hujjallahi wa bayyinati wa huwa sayf rasulihi wa ummati. Wa bihadza qamat din, wa innama ju'ila sayfun nasiran lil hujjah. Sesungguhnya dijadikan pedang itu untuk membela hujjah-hujjah. Wa adalu sayy as-suyuf sayfun yansuru hujjallahi wa bayyinat. Dan sebaik-baik pedang adalah pedang yang membela hujjah-hujjah Allah dan keterangannya. Wa huwa sayfu rasulihi wa ummatihi, yaitu pedang Rasulnya dan pedang umatnya. Faslun wa minha anna man a'zama makhluqan fawqa manzilati allati yastahiqquha bihaitsu akhrajahu min manzilati al-ubudiyyati al-mahdhah faqad asyraka billah. Di sini juga kita ambil faedah anna man a'zama makhluqa, barang siapa yang mengagungkan makhluk fawqa manzilatihi, melebihi kedudukannya, mengangkat derajatnya lebih dari kedudukan atau derajat yang Allah telah tentukan. Allati yastahiqquha, yang dia berhak untuk mendudukinya, tapi diangkat lebih dari itu. Bihaitsu akhrajahu min manzilatil ubudiyyatil mahdhah. Bihaitsu akhrajahu an manzilatil ubudiyyatil mahdhah. Di mana orang ini telah keluar dari area penghambaan diri secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah membagi pengagungannya. Yang semestinya hanya untuk Allah, ini dia sudah bagi. Dia bagi untuk makhluk. Maka asyraka billah, maka dalam kondisi ini dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa abada ma Allahi ghairahu, dan dia telah menghambakan atau melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'zim itu adalah ibadah. Wadhalika mukhalifun li jami'i da'wati rusul, dan ini semuanya menyelisihi dakwahnya para rasul. Wa ma qawluhu innahu sallallahu alaihi wasallam kataba ila najran bismillah bismi ilahi ibrahim wa ishaq wa yaqub wala adunnu dhalika mahfuza wa qad kataba ila hiraqal bismillahir rahman rahim wa hadhi kanat sunnatuhu fi kutubihi ilal muluk. Adapun yang ditulis oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah menulis surat untuk orang-orang Nasara Najran dengan pembukaan bismi ilahi Ibrahim, dengan nama Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Fala adunna dzalika mahfuzah, kata Ibnu Qayyim, aku tidak mengira kalau ini benar. Bukan kata bahwa ilahi raqal, yang sementara kita tahu selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke para raja dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhi kanat sunnatuhu fi kutubihi ilal muluk. Dan ini termasuk kebiasaan Rasulullah dalam menulis surat ke para raja-raja. Kama sayati insyaallah taala. Bagaimana akan datang pembahasannya insyaallah. وقال وقع في هذه الروايه هذا وقال ذلك قبل ان ينزل عليه قاسم تلك ايات الكتاب وقال ذلك, dan beliau mengatakan itu sebelum diturunkannya قاسم تلك ايات الكتاب وذلك غلط على غلط, ini adalah kesalahan di atas kesalahan. فإن هذه surah makkiyah ifaq, karena surah ini suratun naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maksudnya surah ini surah makkiyah sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Wa kitabu ila Najran ba'da marja'ihi min Tabuk, sementara surat beliau ke Najran setelah pulangnya beliau dari Tabuk, tentangnya jauh. Wa fiha jawazu ihanati rusul kuffar, dalam kisah ini bolehnya menghinakan rasul atau utusannya orang-orang kafir, tapi tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Wa tarki kalamihim idzahara minhum ta'adhum wa takabbur, dan tidak mengajak bicara mereka ketika mereka menampakkan kesombongan dan keangkuhan. Ketika tokoh-tokoh Najran ini datang ke Rasulullah, masih ingat kisahnya? Mereka setelah sampai di Madinah, mereka melepas baju mereka, baju perjalanan, kemudian mereka mandi, kemudian mereka pakai pakaian kebesaran untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak bicara mereka. Sampai bingung mereka. Gimana ini? Rasul kalian ini, akhirnya keluar ke Abu Bakar, kemana-mana, tanya, bagaimana ini? Nabi kalian ini menulis surat kepada kami, mengajak kami datang, kami pun datang. Begitu kami menghadap, Dia tidak mengajak bicara kami. Baik, nanti Ali bin Abi Thalib yang memberikan saran. Coba kalian datang menghadap dengan pakaian yang kalian pakai tadi di perjalanan, jangan pakai pakaian kayak gitu. Barakallahu fiik. Akhirnya mereka pun merubah pakaiannya sama seperti pakaian orang biasa dan menghadap Rasulullah. Barulah Rasulullah melayani. Ini pelajaran dari Rasulullah. Ketika orang itu apa? Menyombongkan diri, angkuh dengan menampakkan pakaian kebesaran. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukallimur rusul wa lam yarudd as-salam alaihi. Karena ketika datang mereka dengan pakaian kebesaran, Rasulullah tidak mengajak bicara mereka dan tidak membalas salam mereka. Hatta labisu thiyaba safarihim, sampai mereka memakai ulang pakaian safarnya. Walqaw hulalahum wa hulalahum wa hulahum. Hulalahum wa hulahum, yakni pakaian yang dari baju dan pakaian yang dari emas. Barakallahu fiik. Wa minha anna sunnata fi mujadalati ahli al-batil idza qamat alaihim hujjatullah wa lam yarji'u bal asarru 'alal inadi ayyaduhu bil mubah. Faedah berikutnya bahwa sunnah di mujadalati ahli kitab, dalam mendebat ahli kitab, kalau sudah nampak sudah tegak atas mereka hujjah, telah tersampaikan hujjah dari Allah, tapi mereka tetap enggan masuk Islam, tidak mau kembali kepada kebenaran, bal asarru alal inad, bahkan semakin menjadi-jadi menentang, ayyadu'uhum ilal mubahalah, ayyadu'uhum arlaqim. Untuk diajak mereka mubahalah. Mubahalah itu adalah doa untuk siapa saja, doa bersama untuk siapa saja yang salah, yang keliru, maka dialah yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mubah. Barakallahu fik. Wa qad amara Allah Subhanahu bi dzalika rasulahu, Allah telah memerintahkan rasulnya untuk melakukan mubahalah. Wa lam yakul idza inna dzalika laisa li ummatika min ba'di wa da'a ilaihi ibnu ammihi Abdullah ibn Abbas liman ankara alaihi ba'da masail. Dan itu bukan hanya untuk Rasul untuk melakukan mubahalah, siapapun dari umat ini boleh melakukan mubahalah ketika mengajak orang yang salah, orang yang keliru, orang yang menyimpang untuk kembali, tapi tetap dengan ketakaburannya, maka silahkan mubah. Wada ilaihi ibnu ammihi Abdullah bin Abbas juga pernah mengajak mubahal orang-orang yang mengingkarinya dari beberapa masalah furu'. Barakallahu fik. Wala yunkir alaihi sahabat, sahabat tidak mengingkari bin Abbas. Wada ilaihi al-Auza'i, Al-Imam al-Auza'i juga pernah, barakallahu fik, mengajak orang untuk mubahal. Sufyan ats-Tsauri di masalah tirafil yadain, mengajak Sufyan ats-Tsauri untuk mubahal dalam masalah raful yadain. Walam yunkir alaihi dzalik, tidak ada yang mengingkarinya. Wa hadza min tamamil hujjah, ini termasuk kesempurnaan hujjah. Wa minha jawazu sulhi ahli al-kitab ala ma yurid imam min al-amwal wa min al-thiyab wa ghairiha. Bolehnya melakukan sulh, perjanjian damai dengan ahli kitab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh imam atau penguasa dari jumlah harta, pakaian dan yang lainnya. Wa jiri dzalika majra darbil jizyati alaihim, dan ini sama seperti apa? Pembayaran upeti. Jizya. Fala yahtaju ila ali yufrida kullu wahidin minkum jizyatin. Maka tidak butuh untuk disendirikan setiap orang jizyah, tapi cukup penguasa itu yang membawanya sekian dan sekian setiap setengah tahunnya. Setiap tahunnya dia atau mereka ini penguasa harus membawa upeti sekian dan sekian. Yang tentunya diambil dari masyarakat. Baliyakunu dhalikal malu jizyatan alaihim yaktasimunaha kama ahab. Tidak disebutkan setiap orang harus bayar sekian. Tidak perlu. Tapi langsung dari Rasulullah mengatakan kalian harus menyetor sekian dan sekian pakaian, sekian dan sekian emas, perak. Nah, setelah itu tinggal mereka berbagi. Bagaimana kalian mengurusinya? Kaum muslimin tidak mengurusi. Pokoknya kalian mengumpulkan uang, pakaian, senjata, assalamualaikum. Sejumlah sekian dan sekian setiap 6 bulan. Barakallahu fiik. Walamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman amarahu an ya'khudha min kulli 'alimin dinara aw 'adlihi Mu'adz ma'afiriyan. Demikian juga ketika Mu'adz diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk mengambil dari setiap orang yang telah dewasa 1 dinar atau yang serupa atau yang setara dengannya dari ma'afir. Baik. Ini semacam benda yang setara dengan 1 dinar. Wal farqu bainal ma'al mawdi'aini anna ahlan Najran lam yakun fihim muslim. Perbedaan dengan orang-orang Yaman dan orang Najran, barakallahu fikum, bahwa di negeri Najran belum ada seorang muslim pun. Wa kanu ahla sulh, sementara mereka adalah orang-orang yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Wa amma al-Yaman fakana darul Islam. Adapun negeri Yaman sudah termasuk negeri kaum muslimin. Wa kana fihim yahud. Dan di sana ada orang Yahudi yang khulilah yang harus membayar jizyah. Fa amarahu ayyadribal jizyah ta'ala kulli wahidin. Maka Rasulullah merintahkan Mu'adz untuk menetapkan jizyah untuk setiap orangnya. Baik. Wal fuqaha'u yakhussunal jizyata bihadzal qismi dunal awwal. Para ahli fikih mengkhususkan jizyah dengan bihadal qasami dunal awal, yakni setiap orang. Wakilahuma jizyah, dan semuanya jizyah, apakah untuk orang atau secara keseluruhan. Innahuma lumakhudhun minal kufar ala wajhi as-saghar fi kulli am. Maka ini adalah harta yang diambil dari orang kafir dengan kondisi mereka hina rendah di setiap tahunnya. Baik, kita cukup sampai sini. Lahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Iya. Baik. Setelah masing-masing menyampaikan hujahnya. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Ya Allah, siapa di antara kami yang salah, yang keliru, yang zalim, maka hancur binasakan dia ya Allah. Baik. Dan semuanya mengaminkan. Kalau semuanya mengaminkan berarti semuanya berdoa. Karena orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan sama-sama berdoa. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala fil hayatid dunya. Baik. Rabbana yasuddu an sabilillah. Allahumma atis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Ini doanya siapa? Nabi Musa. Allah mengatakan qala qad ujibat da'watukuma istaqima. Maka Allah SWT mengatakan sungguh doa kalian berdua telah kami ijabah. Padahal yang berdoa cuma siapa? Imam Musa. Yang mengaminkan Harun, Nabiullah Harun alaihi wassalam. Tapi Allah mengatakan kami telah menerima dan memenuhi permintaan kalian berdua. Jadi orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan sama-sama dianggap berdoa. Ada. Hatta masalah furu Ibn Abbas mengajak ubah harasnya. Imam Al-Auza'i juga mengajak Sufyan ats-Tsauri mengubah. maruf mubahalanya ini dulu siapa ini? Mirza Ghulam Ahmad. Siapa yang salah di antara kami berdua yang melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka binasakan sebelum satu tahun. Terus sekarang. Ternyata yang mati itu Mirza Ghulam Ahmad. Sebelum berputar satu tahun. Karena diare. Yang pahala mengeri. Allah. Tafadhal.